Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu alim. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari tidak ada, kemudian ada, dan kemudian tidak ada, dan kemudian manusia akan dibangkitkan untuk satu kehidupan yang selama-lamanya. Dulu kita tidak ada di dunia ini. Bapak kita juga tidak ada di dunia ini. Kakek kita dulu juga tidak ada di dunia ini. Nabi Adam alaihi salam dulu tidak ada di dunia ini. Dulu di dunia ini tidak ada siapa-siapa. Bahkan dulu dunia ini tidak ada. Langit tidak ada, bumi tidak ada, matahari tidak ada, bulan bintang tidak ada. Salam semesta ini dulu tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Perkasa, yang kemudian menciptakan alam semesta. Dari tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sunyi, sepi alam semesta ini berjuta-juta tahun yang dahulu, sunyi, sepi, suwung, tidak ada yang ada. Ketika semua yang nampak ada ini dulu tidak ada, maka yang ada ketika itu hanya satu saja. Siapa yang mulia? Allah SWT. Dialah Zat yang Maha Ada, yang adanya tidak ada yang mengadakan. Dialah Khalik, dialah Zat yang Maha Mencipta, yang menciptakan dengan tidak perlu bantuan siapapun juga. Tidak perlu bantuan malaikat, tidak perlu bantuan makhluk-makhluk. Menciptakan dengan dirinya sendiri. Dia Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Tidak perlu berserikat. Tidak perlu contoh. Tidak perlu bermusyawarah dengan siapapun juga. Dia dengan ilmunya sendiri, dengan kuasanya sendiri, telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka kemudian alam semesta ini tercipta, hari mulia. Hari mulia kan Allah SWT. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah dunia ini tercipta menciptakan manusia. Dunia ini diciptakan untuk manusia. Jadi manusia diciptakan bukan untuk dunia ini. Akan datang suatu masa, hari mulia, setelah kita ada di dunia, kita akan ditiadakan daripada dunia ini. Waktu telah ditentukan dan semua bergerak kepada waktu yang telah ditetapkan bahwa pasti kita akan meninggalkan dunia. Kematian akan menjemput kita, tidak pandang bulu, siapapun juga pasti akan didatangi dengan makhluk yang namanya kematian. Seluruh kelezatan-kelezatan dunia akan sirna bila makhluk satu ini datang menjemput, namanya apa? Kematian. Jadi muliakan Allah SWT, tidak bisa lari kita daripada kematian. Walaupun bersembunyi di benteng yang lapis tujuh, dijaga dengan tentara-tentara yang hebat-hebat, dokter yang luar biasa, obat-obatan yang super. Kalau sudah datang kematian, maka dokternya tidak bisa menjaga. Bahkan dokternya pun akan ditangkap sama kematian juga. Tentara-tentaranya yang jaga mati juga. Hasan Basri rahmatullah alaih, beliau bercerita, Hasan Basri ini sebelum menjadi wali, dia bercerita, aku ini dulu seorang pedagang, aku telah pergi ke negeri Rom, pergi ke sana menjual permata-permata aku. Sampai di sana, menteri yang aku jumpai berkata, maukah engkau aku ajak datang sekarang ke satu perayaan? Perayaan apa ini? Ikut sama aku, katanya. Maka Hasan Basri ini akhirnya ikut sama menteri daripada negeri Rom ini. Sampai di sana, ternyata di tengah hutan itu ada satu bangunan berkubah, di mana orang masuk di sana, kemudian keluar, mengelilingi kubah itu, pergi, masuk lagi, keliling sana, pergi, masuk lagi. Setelah masuk beberapa waktu, keluar, keliling, pergi. Tentara-tentara telah masuk, dokter-dokter telah masuk, wanita-wanita cantik, cendikiawan-cendikiawan, bangsawan-bangsawan telah masuk. Maka tanya-tanya, apa ini sebenarnya? Apa yang ada dalam bangunan kubah itu dan apa yang mereka lakukan di sana? Maka menteri itu berkata, itu tentara-tentara tadi masuk di bangunan kubah ini karena di bangunan kubah itu ada kuburan anak raja. Anak raja yang paling dicintai, putra mahkota. Dia dulu berburu dan kemudian mati dan dia dikuburkan di sana. Tentara-tentara telah datang dan tentara-tentara berkata di atas kubur daripada putra mahkota, wahai pangeran, kalaulah kekuatan tentara itu bisa mencegah datangnya kematian, tentu kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menahan, mencegah datangnya kematian. Tapi sayang, kekuatan tentara tidak bisa mencegah datangnya kematian. Maka ketika dokter-dokter itu dia datang dan masuk dalam kubah itu, maka dokter-dokter berkata, wahai pangeran, kalaulah obat-obatan, keahlian dokter dan obat-obatannya bisa mencegah datangnya kematian, maka tentu kami akan mengerahkan kemampuan kami dan obat-obatan yang kami miliki untuk mencegah datangnya kematian. Tapi ternyata dokter dan obat-obatan tidak mampu mencegah datangnya kematian. Kemudian wanita-wanita cantik masuk dan kemudian mereka pun berkata, wahai putra mahkota, kalaulah kecantikan yang kami miliki bisa mencegah datangnya kematian, tentu kami akan mengerahkan dan mengorbankan kecantikan kami untuk mencegah datangnya kematian. Akan tetapi kecantikan tidak bisa mencegah datangnya kematian. Maka kemudian keluarga bangsawan demikian juga, wahai pangeran, kalaulah kekuasaan daripada kerajaan yang kami miliki bisa mencegah datangnya kematian, maka tentu kami akan mengerahkan seluruh kekuatan yang kami miliki untuk mencegah datangnya kematian. Akan tetapi kekuasaan dan kerajaan ternyata tidak mampu mencegah datangnya kematian. Hari muliakan Allah Ta'ala, mati ini akan menjumpai siapapun juga. Maling mati, penipu mati juga. Tentara mati juga. Orang paling sehat mati juga. Anaknya bilang, bapak ini gagah. Istrinya bilang, masya Allah suamiku ini sehat. Datang ke dokter, dokter dia bilang, tidak ada penyakit, jantung normal. Kolesterol paru-parunya, ginjalnya, otaknya, tekanan darah normal semua. Sampai di rumah tidur bablas. Bagaimana yang mulia? Ini namanya kematian ini akan menjumpai kita, dan malaikat maut setiap hari ngintip kita. Dan setiap hari kita telah ditemui dengan tidur, di mana tidur ini saudaranya mati. Tidur ini saudaranya mati. Setiap hari kita berjumpa dengan tidur untuk mengingatkan kita dengan saudara sebenarnya. Yaitu namanya kematian. Mau tidur kita doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur ini mati ya Ibu ya. Dan Allah menemukan kita setiap hari dengan malam. Malam itu gelap. Kubur itu gelap juga. Ditemukan kita dengan tidur saudara yang mati, dan ditemukan kita dengan malam yang gelap untuk ingat kuburan dan kematian. Kemudian tambah hari diingatkan juga rambutnya putih. Rambutnya putih. Kemudian giginya goyang. Sebelum mati giginya sudah copot dulu. Allahu Akbar. Rambutnya putih, tenaganya kurang, matanya agak rabun. Ini sudah diperingatkan dari mulia bahwa sebenarnya kekuatan kita sudah berkurang. Nanti turun, turun, turun, turun, turun, turun. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati sudah. Kalau sudah mati itu, istri yang paling cinta pun akhirnya bilang kepada family-familinya, pak, pak, bojoku mati. Manten anyar, gitu, hamil 5 bulan, baru hamil 5 bulan, suaminya meninggal dunia. Allah. Istri yang paling cinta itu akhirnya juga yang akan mengeluarkan kita daripada rumah kita. Tidak ada itu suaminya mati terus istrinya mau, atau itu mau tidur di sampingnya terus. Itu cuma cerita aja. Cuma ceritanya sampai intai. Cuma ceritanya siapa? Sampai intai. Itu cerita, cerita ludruk saja kalau orang mati mau mati. Biasanya kalau orang mati ya istrinya mau kawin lagi. La ilaha illallah. Kematian ini pasti hari mulia. Masalahnya itu bukan mati. Kalau mati selesai, sudah selesai masalah. Tapi masalahnya setelah mati itu hari mulia akan dihidupkan lagi. Dan mati ini sebenarnya tidak mati. Yang mati cuma jasadnya. Rohnya pindah. Bila dia ini orang-orang baik, maka kematiannya akan dijumpai dengan kebaikan. Seperti air yang keluar daripada ceret, keluarnya itu mudah. Atau seperti rambut yang ditarik dari tepung, nariknya itu mudah. Kalau dulu dia lahir itu menangis, kalau orang baik itu nanti matinya tersenyum. Tapi kalau orang ini gak baik, hari mulia, lahirnya tersenyum. Ada lahir tersenyum? Gak ada. Lahirnya nangis, matinya nangis juga. Allah. Lahirnya nangis, matinya nangis juga. Kalau orang baik, lahirnya nangis, matinya senyum dan matinya ditangisi. Tapi kalau orang jelek, lahirnya nangis, matinya nangis, dan kematiannya disyukuri. Alhamdulillah, tonggoku wis mati. Walaupun betul juga itu alhamdulillah. Bukan tidak betul-betul, tapi ini kok mati disyukuri, ini tetangganya syukur, istrinya syukur. Naudzubillah. Hadirin muliakan Allah Ta'ala, habis kematian ini kehidupan panjang. Kematian ini tanda kebaikan atau tanda keburukan. Kalau orang baik matinya akan baik, kalau orang buruk matinya dalam keburukan. 70 tebasan pedang itu katanya sakit daripada kematian. Kematian itu katanya seperti dikuliti, kambing dikuliti hidup-hidup. Kira-kira bagaimana kalau dikuliti hidup-hidup itu ya? Kambing disembelih tapi cuma satu kulitnya saja, kemudian kulitnya dibelekrek gitu. Kayak apa kira-kira itu? Nabi Isa alaihissalam telah menghidupkan orang yang mati. Berdiri dan bangunlah atas izin Allah. Maka dia bangun. Setelah bangun nampak rambutnya orang mati ini putih. Nabi Isa alaihissalam tahu, kamu ini dulu kan meninggal zamannya Nabi Sis. Padahal dulu kamu mati rambutmu hitam. Sekarang kamu kok rambutmu putih katanya. Maka orang mati itu mengatakan, ya Nabi Allah, pedihnya penderitaan kematian yang menjadikan sebab rambutku ini putih. Dan sakitnya kematian itu sekarang pun masih aku rasakan. Jadi Nabi Sis sampai Nabi Isa itu mungkin 5.000 tahun atau berapa itu. Atau 4.000 tahun. Ini orang mati sudah 4.000 tahun dikubur itu, sakitnya kematian masih dirasakan. Hadirin muliakan Allah SWT, kematian ini sakit sekali. Apalagi kalau orang itu cinta dunia. Jasadnya tidak mau ditinggalkan rohnya, rohnya tidak tahu, tidak mau jasadnya tidak mau ditinggalkan rohnya, rohnya tidak mau meninggalkan zakat, apa jasad. Sehingga seperti pohon yang akarnya terhunjam di bumi kemudian ditarik paksa. Jadi akar-akar kecintaan dunia yang meliputi seluruh sel-sel tubuh ini ditarik tidak mau. Sehingga sakit sekali itu. Karena dia nyangkut di seluruh tubuhnya. Tapi kalau orang ini ahli kebaikan, hari mulia, cintanya bukan dunia, cintanya akhirat, maka kematian menjadi kebahagiaan. Malakul maut Izrail datang. Maka dia berkata, alhamdulillah, kamu yang sudah bertahun-tahun aku tunggu, baru hari ini engkau menjumpai aku. Jadi kematian menjadi kegembiraan. Karena kematian menjadi jembatan untuk mengobati kerinduan kekasih dengan kekasihnya. Allah. Mati dengan tersenyum, masya Allah. Alhamdulillah, kematian sudah menjumpai aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hari mulia, beliau pagi hari telah berjumpa dengan seorang sahabat dan kemudian beliau bertanya, bagaimana keadaanmu pagi-pagi ini? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, pagi ini aku dalam keadaan iman yang sebenarnya. Setiap kata-kata ada hakikatnya. Bagaimana hakikat daripada kata-katamu? Ya Rasulullah, aku bosan dengan kehidupan dunia ini katanya. Aku lalui malam-malamku dengan ibadah kepada Allah. Dan aku lalui siangku dengan puasa kepada Allah. Bila aku lihat ke arsnya Allah, seakan-akan tampak olehku ahli surga berziarah satu dengan yang lain. Dan apabila aku melihat, seakan-akan ahli neraka menjerit karena penderitaannya. Jadi iman itu bila masuk dalam hati, bagaimana? Cinta dunia itu keluar. Aku bosan dengan dunia ini. Hidayah itu kalau sudah masuk dalam hati, orang iman itu hari mulia. Bagaimana kalau hidayah itu masuk dalam hati? At-tajafi an daril ghururi wal inabatu ila daril khuludi wal istidatu lil mauti qabla nuzuli. Berpaling daripada kehidupan dunia yang menipu menuju kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi dan bersiap-siap mati sebelum datangnya kematian. Berpaling daripada kehidupan dunia yang menipu. Raja-raja di dunia itu bukan raja sebenarnya, tipuan. Kemasyhuran di dunia itu tipuan. Sehat di dunia itu tipuan. Sehat mesti akan bertemu dengan sakit. Kaya mesti akan bertemu dengan miskin. Miskin hari mulia, nanti mati tambah miskin lagi. Dunia ini tipuan. Tapi penipu ini telah berhasil menipu banyak orang. Jadi lebih banyak yang tertipu daripada yang tidak tertipu di dunia ini. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Diibaratkan katanya dunia itu seperti nenek sihir. Nenek sihir yang telah menipu pemuda-pemuda. Nenek tua, giginya sudah ompong semua, tapi diganti dengan gigi palsu. Pipinya itu sebenarnya sudah berkerut semua, tapi operasi plastik. Tarik kanan, tarik kiri. Bibirnya orang nenek tua, bibirnya merah. Ya tidak ada, kasih lipstik. Allah, nenek sihir dari mulia. Kemudian nenek ini menggoda pemuda-pemuda. Bang katanya. Kok bang ini, bang apa ini? Bang beca apa? La ilaha illallah. Digoda ini pemuda-pemuda ini dengan rayuannya. Dan setelah pemuda itu jatuh cinta, nanti akan dibunuh dengan racun cintanya. Nah, dunia seperti itu. Siapa yang cinta dunia, mesti akan dibunuh oleh dunia dengan racun cintanya itu. Akhirnya dia binasa seperti Fir'aun, Korun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab. Hari mulia. Akhirnya mati karena meneguk racun cinta dunia. Allah. Begitu banyak yang tertipu, tapi masih begitu banyak juga yang tergoda. Dengan nenek tua itu, begitu banyak yang tergoda. Allah. Hari muliakan Allah Ta'ala, dunia ini telah menjadi ujian terberat dalam kehidupan manusia. Hanya di dunia inilah manusia berani maksiat. Di alam roh tidak ada manusia maksiat, taat semua. Di rahimnya ibu ada bayi maksiat, tidak ada. Di kubur tidak ada yang maksiat, di kubur itu iman orang-orang kafir melebihi imannya wali-wali. Karena iman di kubur itu kan hakul yakin. Lihat malaikat, ketemu malaikat, ngomong dengan malaikat lagi. Iya toh? Di neraka tidak ada yang maksiat kepada Allah. Satu-satunya tempat manusia berani maksiat di dunia. Allah. Tempatnya itu pendek, tapi pengaruhnya itu luar biasa. Masa gini itulah masa depan. Masa depan itu ya masa ini. Apa yang terjadi di sini nanti pasti akan berpengaruh di masa depan. Masa depan itu kapan? Ya sekarang inilah masa depan ini. Apa yang terjadi masa depan itu karena masa ini. Waktu itu hari mulia seperti gerbong-gerbong kereta api katanya. Detik-detik waktu itu seperti gerbong-gerbong kereta api. Setelah di akhirat dibuka, gerbong itu penuh dengan permata. Penuh dengan emas, intan, berlian, kesenangan-kesenangan. Dibuka lagi, kosong. Loh, ini ada gerbang kosong ini. Gerbang apa ini? Gerbang ngelamun dulu di dunia. Lalai. Tidak maksiat dan tidak taat. Buka, kosong. Satu lagi gerbang isinya darah dan nanah. Kalajengking ular berbisa. Darah, nanah, api, penderitaan. Air mata darah. Bukan air mata biasa ini. Air matanya, air mata biasa sudah keluar. Habis, maka kemudian keluar air mata darah. Kapan itu? Ketika waktu di dunia dalam maksiat kepada Allah. Yang kosong menyesal. Mengapa tidak aku isi dengan kebaikan? Karena itulah orang di surga pun masih menyesal juga. Kalau waktu di dunia tidak diisi dengan zikir kepada Allah. Zikir itu apa? Zikir itu taat kepada Allah. Dalam waktu taat kepada Allah. Itulah zikir. Zikir dalam arti umum itu yaitu waktu ketaatan kita kepada Allah SWT. Lebih tinggi itu lagi derajatnya hari muliakan Allah Ta'ala bila dengan penuh ketawajuan kepada Allah. Kalau amal tidak ada tawajuh kepada Allah, tidak zikir, ini bukan amal. Ini namanya ini kegiatan atau apa itu. Amal itu selalu perkara itu diawali dengan niat. Kemudian hari mulia ada niat dalam ketaatan dan kemudian di dalamnya tambah tinggi nilainya kalau tambah tawajuh kepada Allah SWT. Hari mulia, insya Allah kalau tidak nanti malam, besok pagi. Kalau tidak besok pagi, setelahnya besok, kematian menjumpa kita. Bagaimana? Insya Allah hari mulia? Kalau tidak nanti malam, insya Allah besok pagi. Kalau nanti siang atau besok malam, kalau tidak itu besok pagi. Kalau tidak besok pagi, setelahnya besok, pasti dan pasti kematian menjumpai kita. Karena itu tenang saja, jangan takut tidak kebagian kematian. Nah. Tidak perlu nunggu tua hari mulia. Kalau memang jatahnya mati muda, insya Allah mati juga. Kalau memang jatahnya mati gak akan kemana-mana. Walaupun gak niat, insya Allah pasti mati. Nah. Sekarang kita tinggal persiapan untuk kematian kita. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Apa yang disiapkan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman dalam hati kita madep, mantep, mansep, manteng, manjing, marem, mapan. Dengan la ilaha illallah. Madep gitu, madep, mantep, mansep, manteng, manjing, marem, tambah nama ya? Mapan. Dengan la ilaha illallah. On. Madep gak sah mengamengo pokoknya madep siji mawon dateng ngarsane Gusti Allah. Melaku ke sing lakone Gusti Allah, aku lungguh ke sing lungguhane Gusti Allah. Ngantuk sing ngantukne siapa? Allah. Metu sing ngedalin Allah. Tahajud ya aku, tahajud ya Gusti Allah sing nek kekuatan, sedekah iku kekuatan, nek pokoke kesayangan-kesayangan dinisbatne ngene Gusti Allah. Bagaimana? Insyaallah hari mulia? Allahu Akbar. Alun mapan pun mantep. Mantep mboten kuyah-kuyah malih. Aku iki 40 tahun wis diopeni karo Gusti Allah. Nek umurku 70 tahun, nek umurku 70 tahun, berarti 20 tahun kas. Wong wis 40 lah aku diopeni karo Gusti Allah. Masa 20 tahun sisane gak diopeni? Kadang-kadang menungso kan ragu-ragu toh. Ragu-ragu ngogek. Kayak gak diopeni. Padahal wis 40 diobani. Padahal wis 50 tahun diobani kali sinten? Allah. Tapi kan yo mantep iki engko yo Gusti Allah sing openi. Iki lho mantep iki lho, angel sing mati perlu 4 wulan. 4 wulane dioglak-aglik oglak-aglik oglak-aglik. La ilaha illallah. Madep mantep. Mancep. Mancep itu terhunjam. Ya, batu karang itu walaupun dibentur oleh ombak dan gelombang, gunung itu walaupun datang angin tornado, ya tetap saja dia tegar. Karena apa? Mancep. Madep, mantep, mancep. Allah. Wong iman juga begitu. Walaupun hujan batu, hujan peluru, hujan uang, tidak tergoyahkan. Iki kabeh sing nekake sapa? Allah. Ini madep, mantep, mancep, manteng. Manteng ini apa? Lurus. Marem. La ilaha illallah. Marem. Gak duwe apa-apa nek duwe Gusti Allah terus pundi? Marem. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Marem aku. Mergo wis duwe la ilaha illallah. Ya iki jimatku, ya iki bondoku, ya iki derajatku, ya iki pangkatku, ya iki kemuliaanku. La ilaha illallah. Apa-apa ora duwe. Nabi Isa niku lho gadah napa? Ndak punya apa-apa Nabi Isa itu. Rumah ndak punya, istri ndak punya. Punyanya cangkir. Cangkir itu suatu waktu Nabi Isa alaihissalam melihat orang minum dengan tangannya. Akhirnya cangkirnya dikasihkan lagi. Ini Nabi Isa AS. Kemudian dia tidur. Ketika dia tidur, dia mendengar iblis berkata, Isa itu, Nabi Isa itu kubut dunia. Loh, kok bisa? Iya, coba tidur pakai bantal itu. Padahalnya bantalnya watu. Padahal bantalnya apa? Tidur bantal watu itu loh. Iblis bilang, ini kubut dunia. Tidur pakai bantal. Padahal bantalnya watu. Akhirnya batunya diambil, lemparkan ke iblis. Setan. Allah. Tapi Nabi Isa alaihissalam dia punya siapa? Allah. Maka orang marem, istri Gusti Allah niku marem. Terus pun tiba, kalau niku penting gadai ijazah. Wong ini akhir zaman kita ni rada ijazah, nanti kita ke, wah ijazah wong paling soror uripe. Orang di ijazah. La ilaha illallah. Gak di ijazah ini di Gusti Allah. Ijazah wakil sak tumpuk enak ijazah tambah sertifikat tes sertifikat. Tapi gak di sinten Allah. Wong paling rugi. Marem. Lantas pun di wong niku gadah la ilallah oleh swarga. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha itu kuncinya surga. Kang, iki lho takke omah yang sarangan. Kayak omah vila yang sarangan. Urung diruh vilane, lagi dikai kuncine. Seneng to mboten? Aku alhamdulillah duwe kunci aku. Kunci apa? Vila yang di sarangan. Di kuncine lagi. Di kunci vila sarangan kunci. Urung-urung-urung. Filane lho lagi dikai kuncine saweneng. Rasane wis duwe, goro-goro wis dikai kunci vila. Kunci filane mun ngertos dereng, tapi aku iki kuncine dikai. Lah awake dhewe niki surga rong roh, tapi kuncine mun diparingi ta nggih? La ilaha illallah. Cina-cina omahe gedhe-gedhe ora dilirik, ora didelok, ora ditakoki kapan bangune. Lempungnya apa tuh. Terus ada cerita wong sugih tersinggung karo cah nom ngoten niku. Gara-gara wong sugih niki bangun omah gawedhong magrung-magrung nek cah nom niku bendina nyang masjid liwat ngarep omah ora tau nglirik, gak tau takok, omah ki omahe sapa, mbangune kapan marine, ya terus kok akhirnya sing diomah ki dadi tersinggung. Kang, kowe ki lho bendina liwat ndek kene kok gak tau nglirik omahku ki lho. Omah putih to, Pak? Lah iki omah tak bangun ki wong kabeh takok. Ki omah ki modele piye kok kowe takok kok gak ki jane karmu dhewe. Sing di omah malah tersinggung. Lho. Masyaallah. Lah wong omah welek ngoten lho, Pak. Apa? Omah elek ngono. Elek piye? Lah kali omah kula nggih, saya omah kula to. Lah omah kula botone kok emas lho. Niku tamane niku won krikil-krikile niku inten saka mutiara lho omah kula niku. Lah omah sampean ki ndut ngoten lho. Endi omahku? Teneng kula simpen nang mriko. Mriko endi? Yang ngene Firdaus. La ilaha illallah. Terus endi? Insyaallah nggih. Kudu marem karo la ilaha illallah. Ana wong ahli agama gawe suwerban foto nyang ngandinge bupati di foto yang di foto baru ditempel nih yang gini. Oh my Allah, kita ayo rawat di patut ngono to ya. Bupati apa gubernur? La ilaha illallah. Kemarman kita iman, derajat kita iman, pangkat kita iman, bondo kita iman. Inilah bondo kita, perangkat kita, derajat kita. Wis to, lemah ombo ni perang ewektar to wis. Nek mati gak gawa apa-apa. Paling-paling ya mung kain rong lembar. Wis to, walaupun di pabrik gudang garam to wis. Mati ora gawa apa-apa. Pak Harto lho, mati gak apa-apa. Gitu. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu sudah cukup untuk menjadi nasihat. Tapi krono hati ini menen buduken. Buduken itu sudah sendiri. Hati ini lu ngadel. Jadi menungso ini krono hati ini ngadel. Ngelayat orang mati itu sudah goyon kalau rokokan. Idul Kurban, Pak. Hari raya Idul Kurban itu banyak kambing dicencang di depan masjid. 5, 7, 8, 10 kambing dicencang. Mbah Mudin teko, Imam Masjid teko, pedus dicekel, yanting, boleh, klekek. Dusene kok cek goyak, cek guyonane. Cekelne banting klekek, cekelne banting klekek dibelai sitok-sitok. Jenenge wedhus iki lho, dia sempat seruduk-serudukan. Wedhuse di tempat seruduk-seruduk kan kadang-kadang padha lanange tumpak-tumpakan. La ilaha illallah. Wedhus, wedhus. Panjenengan wedhus tenan kowe iki. Kancamu ki lho dibelai siji-siji. Kowe iki bener nomor 7, tapi kancamu sing 5 wis mati ki 6, bar 6 kowe sing dibelai. Ngono ya sempat itu kambing itu sempat main-main sama temannya. Padahal di depan mata dia darah mengalir. Itu pisau tajam. Gitu. Lah menungso nggih ngoten niku. Nggih napa? Tonggone iku wis mati. Sesuk iku giliramu. Ngono kuwi lho dia sempat seruduk-serudukan. La ilaha illallah. Ngono diarani buduken ngamuk menungso iki. Nggih ta? Diarani atine nek atos. Mangkane kita kudu latihan mati. Sak durunge mati sing sejati niki latihan mati patang wulan. Terus iki insyaallah ten nggih. Patang wulan wis gak kelingan omah, gak kelingan bojo, kelingane akhirat tok. Pomo kelingan bojone muga-muga mulya yang akhirate. Ngene. Patang wulan. latihan mati. Oh, mati kira-kira anak sing telponnya omah ora. Mati kok SMS lho. La ilaha illallah. Loh, lah kok mati SMS iki piye? Allahu akbar. Latihan mati, latihan mikir. Sopo wong sing mikirne akhirat 40 dino, mongko akan tercurah-curah ilmu hikmah daripada hatinya. Siapa orang yang dia 40 hari dia tidak fikir dunia, fikir akhirat, maka akan tercurah-curah ilmu hikmah daripada hatinya. Allah. Ini saiki sing jenenge makhluk, sing jenenge handphone iki lho. Jan masyaallah iki. Kon ninggal ngono kuwi wani geger karo tim taskil. Oh, iki gak ngerti maksudku. Lah maksudmu piye? Kok ngengkel iki lho. La ilaha illallah. Pokoknya aku jadi ngengkel handphone gue. Kalau aku sudah dendam ke tim taskil. Mbak aku sudah di jenengi makhluk handphone. Aku sudah di ngelui-ngelui buju. Latihan mati patang puluh dino. Patang ulan orang gue handphone. Terus nanti misalnya nanti latihan mati. Metu tenanan. Taklim tenanan. Jauhlah tenanan, semangat. Mata ni ku, khususi yo tenanan, khidmat yo tenanan. Metu ning nek gak tenanan, akhire loro kabeh. Loro kabeh. Mata ni ku, tenanan. Barang ni mangan tenanan, gitu. Turun ni ku tenanan apa ora? Tenanan ora kelingan apa-apa. Gitu, mangan yo tenanan. Dipamah-pamah tenanan, baru diulek-lek tenanan. Boso dakwah ki lho sing kadang-kadang kurang tenanan. Turu yo tenanan. Mangan yo tenanan, kumpul karo bojo yo tenanan. La ilaha illallah. Tenggor dakwah ki lho sing perlu tenanan insyaallah. Terus ndi? Insyaallah nggih. Niki 40 dino niki wis dipikir gambar rumah ketok kabeh iki sing ana badhe babsi to iki gambar ndelok anake wong kelingan anake nang omah ndelok weduse wong kelingan wedus nang omah ndelok bojone wong la ilaha illallah ora kelingan bojone nang omah lha repot iki iki arep babsi wis ketoke gambar omah iki ketok wong-wong wis ketok. Enak kucing muni lho. Pak kucingku to. Jarane. Enak kucing meong-meong lho. Lho kucingku to. Lho pancen kucinge kabeh ngene meong. Ngene. Enak kucing meong lho kok kucingku iki. Opo nyang omah iki ketok kabeh. Iki nyang opo kok iso ngene iki. Wis berangkat neh wae. Tambah masak. Aku pengen tenanan iki. Kuwi iki sing kira-kira rodok perlu ditempel-tempel iki tambahi. Bar salat maghrib salat sunnah rong rakaat. Tambah apik neh nek 6 rakaat rong rakaat ba'diyah ditambah napa? 6 rakaat awabin. Ngoten niku. Salat poso Ramadan 30 dino. Mun ditambah 6 dino dihitung poso setahun. Ngoten niku. Zakat nek kurang-kurang ditambahi kalau sedekah-sedekah. Sholat kurang-kurang ditambahi sholat-sholat sunnah. Poso kurang ditambahi poso-poso sunnah. Lah dakwah nek kurang tambah masa. Kalau kemarin keluar 40 hari, sekarang tambah. Saorarane tambahlah 10 dino, 50 dino. Engko tahun ngarep 40 dino tambah neh, tahun wingi aku tambah 10 dino, saiki tambah 15 dino. Tahun wingi tambah 15 dino, tahun ini tambah 20 dino. Dan sendiri yang ngerti, tambah titik, tambah titik, tambah titik. Orang terus cepet-cepet dan mulai, woy mulai lagi. Orang babsi, jaluk babsi disik, mulai petugas babsi yang guri. La ilaha illallah. Mumpung aku wis tuwa, apa-apa wis tak rasa nih, metuneh aku. Mumpung aku wis tuwa, apa-apa wis tak rasa nih, metuneh aku. Mumpung aku cik nom, gitu. Rong akeh tanggi, apa orang-orang apa? Tanggungan metune aku. Mumpung anakku wis gede-gede, gitu. Metune aku. La ilaha illallah. Sinten sing tambah masa? Sing tambah masa. Sakniki sing berangkat 4 bulan 40 hari mriko monggo. 4 bulan 40 hari. Monggo. 4 bulan 40 hari terus mriko. 4 bulan 40 hari mriko. Nggih, bismillah. 4 bulan 40 hari setahun mriko. Nggih, 4 bulan 40 hari. Nggih. Terus tambah masa monggo. Mumpung aku wis tuwa monggo tambah masa, Mbah. Monggo, Mbah. Ngari boyo. Tenan lho iki tambah masa lho iki ora krana arep ngalih lho iki ya. Bentang bubar ben subuhe. Tambah masa daftar mriku Pak Soleh. Niku di daftar niku tambah masa anu saking ngene iki zon 6. Tambah masa daftar teng zon 6 niku. Subhanallah hamdi sunakallah marbana bihamdika syadallan astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.